tembok cerita, aku menebus dosa. Dalam tembok cerita menjadi narapidana. Dalam tembok cerita jauh dari orang tua. Dalam tembok cerita semoga takkan ku lupa. Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang. Kalau bebas ingin sadar menjadi orang yang benar. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya sudah tidak tahan. Aku menebus dosa. Tembok derita menjadi narapidana. Dalam tembok derita jauh dari orang tua. Dalam tembok derita semoga takkan ku lupa. Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang. Kalau bebas ingin sadar menjadi orang yang benar. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya sudah